Ya, terakhir kita bahas tentang masalah al-jahlu al-udhru bil-jahli. Dan kesimpulan yang kemarin telah kita sampaikan bahwasanya al-jahlu bil-islam itu bukanlah udhur untuk vonis kafir bagi orang yang lam ya'tanik bil-islam sejak memeluk Islam. Adapun jika dia adalah orang yang memeluk Islam kemudian terjemus dalam syirkiah, dalam perbuatan kemusyrikan, maka para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih ini, jika dia adalah tinggal di satu mazhab Muslim yang demikian rusak sehingga dia tidak pernah dengar bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah kemusyrikan, maka dia adalah seorang muslim. Namun ingat yang dikatakan dia sebagai seorang yang ma'zur adalah orang yang telah hidup dalam keadaan demikian dan tidak ada satupun orang yang menjelaskan kalau itu adalah kemusyrikan. Namun jika dia telah diajak kepada Islam yang benar, lalu dia beralasan dengan nenek moyang atau beralasan dengan tidak ada ulama atau ada ulama yang lebih pintar dalam masalah ini namun tidak menyampaikan sebagaimana yang Anda sampaikan, maka orang ini telah dinilai hujah telah tegak badannya dan orang semacam ini maka disebut sebagai orang yang kafir. Dan telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lain bahasanya adalah ulama yang mengatakan orang semacam ini ghair ma'zur itu bukan berarti orang tersebut kekal di neraka, bukan, tapi adalah dinilai sebagai orang kafir di akhirat dunia. Adapun di akhirat, maka kondisi di akhirat tergantung dengan apakah dia telah sampai padanya ilmu secara hakiki, memang benar-benar telah sampai padanya ilmu atau tidak. Yang penting jika dia hidup di masyarakat muslim melakukan syirkiah, maka dia difonis diperlakukan sebagai orang kafir. Adapun nasib di akhiratnya, apakah iqamatul hujjah telah sampai padanya atau belum, maka wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Karena jika iqamatul hujjah telah tegak, orang itu kafir dunia dan akhirat. Thank you. Hadza wal qaul rajih, telah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahasanya ashabul fatrah, orang yang hidup di masa dua rasul, yang tidak ada dan tidak sampai kepadanya dakwah rasul, dan orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah, kita katakan tentang mereka Allah a'lam. Namun apakah muslim? Bukan. Kita sikapi dengan di dunia, kita sikapi dengan dan kita perlakukan sebagaimana orang kafir. Namun di akhirat kita katakan Allahu a'lam. Bayu farok, maka dibedakan antara seorang muslim yang beragama Islam dan mengatakan saya muslim, dan antara seseorang yang asya hidup di tengah-tengah masyarakat yang kafir dan tidak mengenal Islam sedikit pun. Maka orang yang jenis kedua, maka dia kafir dalam hukum dunia, adapun di akhirat Allah a'lam. Sedangkan orang yang pertama, maka pendapat yang dikeluarkan oleh Ibn Utsaimin, jika sama sekali dia tidak pernah mendengar apa yang dilakukan itu sebuah kekafiran, maka dia dinilai sebagai seorang muslim. Maka dia dinilai tidak dinilai dan tidak diperlakukan sebagai orang kafir. Kemaslahan ashabul fatrah, orang-orang yang hidup di masa fatrah, kekosongan rasul, masa jeda antara dua rasul, dan orang yang tidak sampai pada mereka dakwah, apakah kita katakan Allah a'lam? Jadi makna Allahu a'lam itu apa maknanya? Apakah maknanya Allahu a'lam bima yasna'un? Allah yang lebih mengetahui akan apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka diberi umur panjang, ataukah Allah yang lebih mengetahui akan apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka diberi beban pada hari kiamat? Jawabannya yang benar, yang dimaksud Allah a'lam adalah Allah a'lam yang kedua. Itulah yang dimaksudkan. Karena pendapat yang benar bahasanya alul fatrah, demikian juga orang-orang yang meninggal, anak-anak orang kafir yang meninggal ketika masih kecil, yakunu amruhum fil akhirati ilallah, keadaan mereka, status mereka di akhirat, nasib mereka di akhirat terserah Allah. Nah, atfal musyrikin, jadi anak kecil orang-orang kafir, bapaknya Nasrani atau yang lain meninggal dunia, maka hukumnya di dunia adalah hukum orang kafir. Perlakukan sebagaimana orang kafir. Tidak dikuburkan di makam kaum muslimin, tidak disolatkan dan seterusnya. Adapun bagaimana kanasnya di akhirat, ini ulama berselisih pendapat. Ada mengatakan mereka asal musyrikin ini langsung masuk surga, dipastikan di surga. Jadi pendapat yang dipilih oleh Dr. Umar Sulaiman Askor di buku beliau Yaumul Akhir, berdasarkan hadis-hadis yang juga beliau bawakan. Dan sebagian ulama berpendapat kalau asfal kufar, asfal musyrikin itu nasibnya menggantung, amruhu ilallah, nasibnya di akhirat terserah Allah, tidak kita pastikan. Pendapat yang dipilih oleh Salaf Salih bin Bas, dipilih oleh Lasnan Da'imah, pimpinan Salaf Salih bin Bas, dan demikian juga di sini kita dapatkan keterangan, dapatkan faedah pendapat Syaikhul Muslimin tentang masalah ini. Dia juga memilih atfal musyrikin itu amruhum ilallah. Maka Allah akan memberikan beban kepada mereka dengan beban yang Allah kehendaki. Maka jika mereka taat, maka mereka penghuni surga, jika tidak taat, maka mereka penghuni neraka. Waqad warada, dan terdapat tentang hal ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tarikhul Hijratain. Jadi antara hadisnya adalah hadis panjang dari Imam Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani. Jika ada orang yang mengatakan pendapatmu ini terbatalkan dikauni taklif dengan mengingat bahasanya beban syariat itu telah putus dengan kematian, dan bahasanya kampung akhirat tidak ada di sana taklif, maka jawabannya Siapa yang berani mengatakan di akhirat sudah tidak ada taklid? Bukankah Allah mengatakan yauma yusafu ansaq, hari dibukanya asaq betis Allah Subhanahu wa taala, wa yata'una ila sujudi, maka mereka orang-orang munafik atau mereka orang-orang yang tidak salat berjamaah ketika di dunia disuruh supaya bersujud, fala yastati'un, akan tapi mereka tidak mampu untuk sujud karena tulang punggung mereka Allah jadikan jadikan satu, tidak beruas sehingga tidak bisa digunakan untuk bersujud. Nah, Allah, para ahli tafsir berselisih pendapat tentang ayat ini. Yauma yusafu ansaqin, ini adalah ayat yang diperselisihkan, apakah ini ayat sifat ataukah bukan. Sebagian ulama berpendapat bahasanya Al-Qalam 42 ini bukanlah ayat sifat, ayat yang membahas tentang sifat Allah. Karena di situ Allah cuma mengatakan saqin, Allah tidak mengatakan saqillaha. Dan salah satu makna saq dalam bahasa Arab adalah syiddah, kerepotan, kesulitan. Ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Abbas. Bahasanya ayat ini bukanlah ayat sifat. Pendapat ulama ahli tafsir yang lain mengatakan bahasanya ayat ini adalah ayat yang membahas tentang sifat Allah. Itu salah satu sifat Allah adalah memiliki sarfun betis. Dan pendapat yang kuat, yang benar, dan pendapat yang kedua mengingat ada tafsir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ayat ini, dan berdasarkan tafsir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas bahwasanya ayat ini adalah ayat sifat. Maka khilaf di sini tidaklah membatalkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim atau sebelumnya Ibnu Taimiyah, bahwasanya para sahabat tidak berselisih pendapat tentang ayat sifat. Tidak ada khilaf di antara para sahabat tentang nusus sifat, tentang ayat sifat. Ini kesimpulan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini tidak bertentangan dengan apa yang tadi kita sampaikan. Karena maksud Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, jika satu ayat itu disepakati itu adalah ayat sifat, maka tidak ada khilaf tentang maknanya. Tidak ada takwil, tidak ada khilaf. Jika satu ayat itu disepakati sebagai ayat sifat. Namun boleh jadi terjadi perbedaan penafsiran ketika status ayat itu diperselisihkan. Ini ayat sifat ataukah bukan ayat sifat? Ada yang menilai, oh ini ayat membahas tentang sifat Allah. Ada yang lain membahas, oh ini ayat tidak membahas tentang sifat Allah. Fahuna, maka di sini mereka diberi beban untuk bersujud, akan tetapi tidak mampu. Waqatkan yuda'awna ila sujudi, padahal dulu mereka diseru, diajak untuk bersujud, wahum salimun, dalam keadaan mereka itu sehat. Ini diantara dalil yang dipakai oleh para sebagian ulama untuk mengatakan wajibnya salat berjamaah. Karena tentang siapa mereka yang tidak mampu sujud ini, salah penafsiran dari Nabi, mereka adalah orang-orang yang tidak sujud, tidak salat berjamaah di dunia. Lalu dijadikanlah ketika mereka pada hari akhir, setelah para penyembah selain Allah itu mengikuti sembahannya masing-masing, maka tersisalah di mahsyar orang-orang yang menyembah Allah. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala dalam rupa yang terindah, lalu Allah perintahkan mereka untuk bersujud, maka mereka semua bersujud. Namun orang-orang yang tidak sholat berjamaah di dunia, maka Allah jadikan tulang punggung mereka itu satu kesatuan, tidak beruas-uas, sehingga mereka tidak mampu bersujud. Kemudian dah bapak atau ahli ilmi, sebagian ulama berpendapat tidak ada udhur biljahli dimaklumi karena kebodohan di babi usuluddin dalam masalah agama, dalam masalah pokok-pokok agama, dalam masalah akidah, dalam masalah kemusyrikan dan kekafiran. Bokal dan mereka mengatakan bahwa musyrik tidaklah dimaafkan dengan kebodohannya. Walaupun Allah subhanallah Islam, meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim. Namun ingat, yang dimaksud dengan ibadah usuluddin ini adalah al-umur al-wadihah, bukan daqa'ikul umur, bukan perkara yang jelimit-jelimit dalam masalah akidah. Dan perlu diingat bahasanya ulama yang berpendapat semacam ini, sebagaimana ini adalah pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana fatwa beliau di Tuhfatul Ikhwan, menyatakan bahasanya ini berlaku untuk seorang yang tinggal di masyarakat muslim. Seorang yang tinggal di masyarakat muslim, orang yang tinggal di masyarakat muslim melakukan kesyirikan yang nyata dan dia mengaku bodoh, maka pengakuan bodohnya tidak diterima. Maka dia ghairu ma'dzur. Maka satu hal yang patut diperhatikan di sini, bahasanya Syaikhul Utsaimin menilai pendapat ini adalah pendapat ba'du ahli ilmi. Bukan, saya tidak mengatakan dahaba al-mubtadi'ah atau zahaba al-bid'ah al-hawa terhadap orang yang menyelisih pendapat yang beliau ambil. Namun beliau katakan zahaba ba'du ahli ilmi, pendapat sebagian ulama. Maka beliau menghormati orang yang mengambil pendapat yang beda dengan pendapat beliau dalam masalah ini. Dihormati dan masih memuji dan mengakuinya sebagai ahlul ilmi, sebagai orang yang berilmu dan tidak mudah membodoh-bodohkan dan tidak menyesat-nyesatkannya. Cuma beliau tidak menyetujuinya dan memberikan bantahan. Bantahan yang beliau sampaikan, walau akad Nabi hadal qawli, seandainya kita ambil pendapat ini, niscaya kebanyakan kaum muslimin pada hari ini adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu kemudian beliau sampaikan pendapat yang beliau nilai tepat, lakin manfaat alima. Dan tapi tolak ukurnya yang benar itu adalah ilmu. Orang yang memang telah memang tahu atau telah sampai padanya bahasanya perbuatannya itu kekafiran, akan tapi dia asal terus menerus melakukan perbuatannya. Nah, dan dia mengatakan inilah ajaran nenek moyang kami, warisan para wali, inilah orang kepala dalam syarikat di bumi, maka tidak jelas tentang bidangnya. Dan tidak mungkin kita katakan dia lain dan tidak lain bukan orang yang tadi. Fatah alami maka ketailah. Apa makna bait ini atau potongan bait ini? Apakah maknanya supaya kau tahu bahasanya adalah mahalun nazar, perkara yang perlu ditelaah lebih dalam? Ataukah maknanya kata alami maka kau tahu mayajib apa yang wajib sehingga kau sampai kepada ilmu? Dua makna ini mungkin, namun makna yang kedua itulah yang lebih penting, yaitu selama bahasanya perkara ini adalah mahalun nazar, perkara yang perlu dikaji lebih dalam, fahakik masalah, maka kasihlah permasalahan ini sehingga engkau sampai kepada ilmu dan jelas kepadamu al-amru ta'ala, yang benar yang seperti apa. Dan 20 mamnu'in falid darurati yubahu wal makruhu indal hajati. Dan semua yang terlarang itu semua yang haram falid darurati maka dalam kondisi darurat yubahu hukumnya mubah. Wal makruhu sedangkan makruh itu menjadi mubah indal hajati ketika dalam kondisi hajar atau adanya kebutuhan. Maka haram menjadi mubah dan kondisi darurat dan makruh jadi mubah dalam kondisi hajar. Dan jumlahnya kalimat yubahu adalah khabar mubtada dan darurah muta'alliqun ya tiada jar majrur falid darurah muta'alliq dengan yubah. Jika ada yang bertanya kenapa ada fa bergandeng dengan khabar falid darurah, maka jawabannya karena mubtada disebabkan asbaha mirip dengan syarat fil umum, karena umumnya maknanya, luasnya cakupan maknanya, maka satu hal yang bagus dalam bahasa Arab seandainya khobarnya itu berganding dengan fa. Wa nabi wa hadha semisal dengan halnya adalah perkataan orang Arab bin misalil ma'ruf dalam peribahasa Arab yang terkenal alladhi ya'tini walahu dirhamun, yang datang ke tempatku maka akan aku beri satu dirham. Alladhi mubtada falahu dirhamun adalah khabar mubtada, dan satu hal yang bagus khabar berkaitan dengan fa karena mubtada itu alladhi adalah isim mausul yang mirip menyerupai syarat fil umum, yaitu dalam keluasan cakupan maknanya. Nah, kaidah ini bahasanya darurat itu mubah ketika atau haram itu jadi mubah ketika darurat ada di antara kawaid fiqhiyah usuliyah. Maka ingat ada kaidah usuliyah dan ada kaidah fiqhiyah dan ada kaidah bersama. Kaidah usuliyah fiqhiyah. Nah, semua yang haram itu jadi mubah ketika darurat itu kata Al-Muzaimin adalah kaidah fiqhiyah usuliyah. Dan kaidah fiqhiyah tergantung kaidah usuliyah. Yang kaidah ini adalah alihat syara'u didukung oleh syariat, maka segala satu hal yang terlarang maka itu jadi halal ketika darurat. Dalil halnya adalah firman Allah Taala ta'ala di surat An-Ma'idah, diharamkan atas kalian bangkai, wadang dan darah, walaupun khinzir dan daging babi. Namun bukan berarti yang halal cuma yang haram cuma dagingnya saja, kemudian jeruannya jeruannya halal, karena yang dicari pokok yang dicari oleh orang dari hewan itu adalah dagingnya. Dan berdasarkan dalil yang lain, berdasarkan hadis menunjukkan bahwasanya terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya daging babi seluruhnya adalah haram. Maka para ulama mengatakan bahwasanya lahmul khinzir di sini adalah majaz mursal, disebutkan sebagian namun maknanya adalah keseluruhan. Disebutkan daging namun maknanya adalah daging, jowat dan yang lainnya. Wa ma uhilla li ghayrillahi bi, dan hewan yang dibeli untuk selain Allah, hewan yang terkekik, al-mawqudatu, hewan yang terpukul, wal-mutawqiyatu, dan hewan yang terjatuh, wal-nasihatu, dan hewan yang tertandu. Demikian juga hewan yang dimakan oleh binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembeli. Demikian juga hewan yang disembeli untuk berhala. Wa'antas taqsimu bil-adlan, dan Allah haramkan kalian untuk mengundi dengan panah. Setelah kita jelaskan, orang Arab Syria punya panah yang ini jadi tempat istikharah. Jika mereka mau berpergian, maka mereka mempacok anak panah mereka untuk menentukan apakah berangkat apakah tidak berangkat. Ini yang disebut dengan adzirah. Dari konsekuen melakukan hal itu semua telah terpastikan pada hari ini, ya Isa, telah putus asa orang kafir mendidikum terhadap agama kalian, maka janganlah kalian takut dengan mereka, namun takutlah dengan aku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kulengkapkan untuk kalian nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Fahamani soal siapa yang terpaksa di mahkotin mahkotinnya di majahati karena kelaparan. Kalau orang terjadi pada diri dan dia bukan orang yang sengaja mencari dosa, fa'inallahu'l-rahim, maksudnya Allah maha mengampunan dimahamannya ya. Dalam ayat yang lain, fa'manatu'a, maka siapa yang terpaksa gairobahin, dari kata-kata ta'ayabri, artinya mencari. Dan dia bukanlah orang yang mencari-cari dosa, mencari-cari hal yang haram. Bukanlah orang yang berangan-angan kapan dia bisa makan babi. Bukan orang yang mencari-cari. Maka siapa orang yang terpaksa, dan dia bukanlah orang yang mencari-cari dosa dan mencari-cari pelanggaran terhadap hal yang haram. Walau adil, dia tidak melampaui batas dalam makannya, ya. Namun dia makan daging babi yang lainnya itu secukupnya karena terpaksa, fala ithma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallahu rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wakala taala Allah berfirman di ayat yang amatin dan di sebuah ayat yang umum, amma mimma dzakarna, lebih luas daripada ayat yang telah kami sebutkan. Waqad fasalallahu ma harrama 'alaikum, dan sungguh Allah telah merinci untuk kalian hal-hal yang Allah haramkan untuk kalian, illa ma tuhsinu ilaihi, kecuali jika kalian terpaksa. Fal makhluq, maka satu hal yang haram itu jadi mubah di darurat, karena kondisi darurat, walakin di syar'i, akan tetapi dengan dua syarat. Walau indah faat ad-daruratu bihi, inna tanawulal khamri. Syarat yang pertama, an-natura kita terpaksa melakukan hal yang haram ini bi'ainihi, dengan sesungguhnya. Artinya kita tidak jumpai sesuatu yang lain yang bisa mencegah kondisi darurat kecuali benda yang satu ini yang hukumnya haram. Fa'in wujidatiwau, jika dijumpai ada benda yang lain, fa'innahu layan illu, maka benda yang haram tadi tidak halal. Meskipun memang kondisi darurat bisa terbuka dengan hal yang haram tadi, karena akan masih ada yang lain, maka tidak boleh. Syarat yang kedua, antar dame atau wakubi, kondisi darurat itu bisa tercegah, bisa tertangani dengannya. Jika kondisi darurat tidak tercegah dengannya, ini ya pokok adaptasi, maka tetap haram. Maka jika kita ragu-ragu apakah benda ini bisa mencegah mengatasi kondisi darurat atau tidak, maka juga tetap dalam hukumnya yaitu haram. Kenapa demikian? Karena melakukan hal yang haram adalah mafsadah secara yakin, satu bahaya secara yakin, dan tercegahnya darurat adalah satu hal yang dilakukan. Dan perkara yang haram yang yakin tidak boleh dilanggar karena perkara yang dilakukan. Pemisahan, maka dari sana terdapat perbedaan hukum antara orang yang lapar yang tidak menjumpai kecuali bangkai, maka untuk orang ini kami katakan makanlah bangkai. Jika dia berangkat, loh ini pelanggaran terhadap hukum haram, kita katakan halal bagimu karena kondisi darurat, karena engkau tidak memiliki sesuatu yang kau makan selain ini. Dan engkau jika engkau makan, maka kondisi darurat akan tercegah darimu, akan tercegah dengannya. Dengan kasus yang kedua, ada seorang yang dikatakan kepadanya, sesungguhnya mengkonsumsi khamr itu akan menyembuhkanmu dari penyakit. Bangunan akun, maka kita katakan tidak halal bagimu untuk mengkonsumsi khamr, meskipun ada yang bilang bahasanya khamr itu akan menyembuhkan dari penyakit. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, lain saya kan tidaklah diyakinkan asyifa'u bihi bisa sembuh dengannya. Sembuh dengannya nilainya tidak yakin. Karena boleh jadi dia minum obat tersebut dan ternyata tidak sembuh dan sakit. Karena kita lihat banyak orang-orang yang sakit mengkonsumsi obat-obat yang dinilai bermanfaat, kemudian ternyata mereka tidak mendapatkan manfaat dari obat tersebut. Alasan yang kedua, bahasanya orang sakit itu terkadang sembuh tanpa terapi dan pengobatan. Disebabkan dia bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan disebabkan banyak orang yang mendoakannya. Atau karena sebab-sebab yang kuat dengan hal tersebut. Atau ini taklil, ini dari sisi taklil. Taklil ini artinya ini dari sisi dalil tidak ada Syaikhul punya kaidah, tidak ada kondisi darurat untuk berubah. Tidak ada kondisi darurat untuk berubah. Ini kaidah yang dimiliki oleh Syaikhul Syaikhul. Tidak ada istilah darurat untuk berubah, dan beliau beralasan dengan dua alasan ini. Dua alasan yang beliau bawakan tadi. Ada alasan yang beliau gunakan untuk membangun kaidah beliau, tidak ada kondisi darurat untuk berubah. Dan kaidah ini beliau tegaskan, kalau beliau memiliki kaidah tidak ada kondisi darurat untuk berubah, beliau tegaskan di Sharh Aqidah Nawawiyah. Dan beliau bawakan dua alasan ini untuk menegaskan tidak ada kondisi darurat untuk berubah. Namun insyaallah fiin Allah, kaidah beliau tidak ada kondisi darurat untuk berubah adalah satu hal yang perlu ditelaah pula. Karena para ulama mengenal, para ulama yang lain mengenal kondisi darurat untuk berubah. Misalnya lesna, tidak iman. Lesna berpendapat bahasanya darah manusia najis, sebintas dan yang lain jelasnya berpendapat darah manusia tidak najis. Kemudian beliau-beliau ditanya tentang masalah hukum transfusi darah, maka beliau-beliau berpendapat tidak boleh, tidak boleh transfusi darah karena berarti memasukkan najis ke dalam tubuh, memasukkan najis ke dalam tubuh. Ini ada kantong darah, ini apa ini? Kantong benda najis, kok dimasukkan dalam tubuh? Maka tidak boleh. Maka hukum asal atau pada dasarnya transfusi darah hak. Kemudian beliau mengatakan akan tetapi ketika memang di kondisi, dalam suatu kondisi di mana menurut penilaian pakarnya ini kebutuhan untuk transfusi darah itu mendesak dan dinilai transfusi darah itu bermanfaat, maka boleh transfusi darah, boleh memasukkan najis ke dalam tubuh, lidah Allah. Maka ulama yang lain, maka para ulama jelasnya, terlepas dari hukum transfusi darah dan terlepas dari transfusi darah itu kiasnya ke memasukkan darah atau ke masalah yang lain, namun yang al-muhim al-ladhi yahmuna yang jadi perhatian kita di sini adalah ulama lain memiliki kaidah menerima dan memahami kaidah ada terkuat dalam pengobatan. Maka bisa kita katakan kaidah tidak ada darurat dalam pengobatan bukan kaidah yang disepakati. Ada pendapat yang lain dalam masalah ini, ada sisi pandang yang lain dalam masalah ini, yaitu ada darurat dalam masalah pengobatan. Yang tadi kita sampaikan ketika ini yang ada adalah satu hal yang hal, namun ketika telatnya di tersangkal kuat kalau obat ini bermanfaat, obat ini bermanfaat dan seandainya tidak diberi obat tersebut akan berbahaya menyelamatkan jiwa atau yang lain, berbahaya bisa mengancam nyawa atau yang lain yang sudah berbahaya, maka boleh kamu berubah. Perlu diketahui bahasanya kaidah sausimi tidak ada darurat dalam pengobatan. Ini yang jadi landasan Fatwa Khalid Mahmudi mengasih fatwa di majalah An-Nikah yang bikin ramai tentang tidak bolehnya imunisasi dikarenakan ada kemudian buat kesimpulan tidak boleh. Ataupun alasan ini dan begitu dibentangkan dengan dua alasan yang disampaikan oleh penulis ini. Nanti ini memang menimbulkan bahaya yang besar kalau manusia tidak terimunisasi. Kemudian dibentangkan dengan dua alasan yang disampaikan oleh penulis ini. Maka landasan pokok yang menjadi acuan hukum untuk mengharamkan vaksin polio ini adalah kaidah tidak terdapat dalam pengobatan. Dan kaidah ini satu kaidah yang tadi kita sampaikan di nomor, insya Allah yang tepat ada dalam pengobatan. Bagaimana pendapat kaidah yang di Anatolian dan dari Simba dan para ulama di Senada ini ada kondisi dawat untuk pengobatan. Maka memang jika dibaca secara hitung-hitungan ilmiah, hitung-hitungan manusia, ini satu hal yang sangat manfaat mengkonsumsi satu hal dan itu tidak ada yang lain kecuali itu, ya, tidak ada pilihan lain kecuali itu. Jadi satu hal yang sangat bermanfaat dan akan menunjukkan dampak yang sangat besar dan yang tidak dilakukan maka yang selalu boleh. Amma min haitsu dalilu ataupun dari sisi dalil, maka terdapat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan kesembuhan kalian dalam perkara yang Allah haramkan atas kalian. Catatan kaki ini dengan akad semacam ini mengukuh perkataan Ibnu Mas'ud dan sanadnya sahih. Disebutkan oleh Bukhari tanpa sanad dengan bahasa yang tegas dan dinilai sah oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari sebagaimana syarat Sahih Muslim. Dan hadis maupun perkataan Ibnu Mas'ud ini memiliki asal landasan hadis berbasis marfu dari Ummu Salamah dengan resepsi innallaha lam yaj'al shifa'akum fi haramin. Ya Allah tidak meletakkan kesembuhan kalian dalam perkara yang haram. Dan di sini memiliki kisah yang panjang. Bahasa hukum makhluk lillah, maka hukum yang Nabi sampaikannya adalah hukum yang bisa dipahami oleh logika. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengharamkan khamar kepada kita kecuali karena dia membahayakan kita. Maka bagaimanakah mungkin satu hal yang haram itu menjadi sumber kesembuhan dan obat. Walihat ayah atasabi bin muharam, oleh karena itu haram berobat dengan benda yang haram sebagaimana ditegaskan oleh ahli ilmi para ulama. Dan tidak boleh mengatakan hadis daruratu daruratu ni darurat sebagaimana perkataan sebagian orang awam. Mereka tidak ada darurat dalam pengobatan. Walau kala fa'il, seandainya ada orang yang mengatakan insanun ghassa, ada seorang yang ghassa, ghassa ada benda yang nyangkut di sini, tak pernah enggak bisa dilek-lek, enggak bisa makanan nyangkut. Walaysa illa lahu khamrin, maka kalau supaya enggak nyangkut perlu minum. Dan tidak ada minuman kecuali satu gelas khamr. Maka apakah boleh orang tersebut untuk minum satu gelas khamr ini lidah fil ghassah untuk mencegah hal ini apa? Mencegah tersangkutnya. Selak, selak dengan tersangkut tak lain. Tidak. Yang tersumbatnya al-jawiyah dulu, maka jawabannya diperbolehkan karena dua syarat yang tadi telah disampaikan wujidatihi dijumpai dalam kasus ini. Fahuwa qattara ila hadza bi'ini, maka dia telah terpaksa untuk minum khamr senyatanya. Dan kita yakin hilangnya darurat dengan minum khamr. maka kita katakan minumlah khamr. Akan tetapi jika ghosah telah hilang, tersangkutnya makanan tadi telah hilang, maka berhentilah minum. Seandainya ada orang mengatakan rajulun wajada lahman madhuhan halalan, ada seorang yang menjumpai daging sembelihan yang halal dan daging binatang yang mati. Bahal, maka apakah dia boleh boleh baginya makan bangkai? Karena dia terpaksa untuk makan bangkai. Di sini ada daging, dagingnya tercampur, enggak karuan. Ada yang halal dan ada yang enggak halal. Campur jadi satu, enggak bisa dipisahkan. Bolehkah dimakan? Alasannya keluar, ini enggak boleh. Kenapa? Karena kalau di darat tidak terdekat dengan selain daging, kan ada nasi. Makan sayur, nasi sayur saja tanpa daging pun bisa. Tidak perlu, tidak ada terpaksa harus makan daging. Kan bisa makan nasi sayur saja tanpa perlu lauk daging, karena dagingnya ternyata begini keadaannya. Tetapi jika terdekat dengan yang lain, maka tidak halal, karena tidak terpenuhi syarat yang pertama. Seandainya ada orang yang mengatakan aku sangat haus dan aku tidaklah punya minuman kecuali 11 khamr, maka aku boleh aku minum karena alasan terpaksa? Maka jawabannya tidak boleh minum. Bagaimana kata para ulama? Karena khamr tidak bisa mencegah darurat kehausan. Karena kata para ulama, minum khamr itu hanya akan menambah haus. Orang yang haus minum khamr tambah haus. Dan jika demikian tidak ada manfaat melanggar hal yang haram di sini, karena khamr tidak bisa mencegah kondisi darurat berupa kehausan, maka tidak terpenuhi syarat yang kedua. Walau para fa'il seandainya ada yang bertanya, jika ada orang yang sakit terpaksa untuk minum darah, ditadawi bihi untuk berubah dengan darah, apakah itu dibolehkan? Al-jabulah, maka jawabannya tidak boleh. Lain jilau dalika, dia tidak boleh baginya berbuat tersebut. Kenapa hal itu? Dan tiba-tiba karena tidak terpenuhnya dua syarat sekali.